Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang kedua dari silsilah kita yang berjudul mengenal Allah adalah mengenal Allah sebagai pencipta. Allah Azza wa Jal adalah zat yang maha pencipta, menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dialah Allah yang telah menciptakan langit, menciptakan bumi, manusia, dan seluruh alam semesta. Allah SWT berfirman, Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai. Itu adalah Allah, Rabb kalian, yang telah menciptakan segala sesuatu. Dialah Allah Al-Khaliq, yang maha pencipta. Sedangkan selain Allah adalah makhluk yang diciptakan. Mereka tidak bisa mencipta meskipun diagung-agungkan dan disembah oleh manusia. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhan nas, duriba mathalun fastami'ulah. Innal ladhina tad'una min dunillah lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'ulah. Yang artinya, wahai manusia, telah dibuat perumpamaan bagi kalian, maka hendaklah kalian mendengarnya. Sesungguhnya segala sesembahan yang kalian sembah selain Allah tidak akan bisa menciptakan seekor lalat, meskipun mereka bersatu padu untuk membuat seekor lalat tersebut. Berkumpul saja, mereka tidak mampu untuk mencipta. Bagaimana dengan sendirian? Menciptakan seekor lalat yang sedemikian sederhananya, susunan tubuhnya, mereka tidak mampu, maka bagaimana mereka bisa menciptakan makhluk yang lebih rumit? Seorang muslim wajib hanya meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya pencipta, dan tidak ada yang mencipta selain Allah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah yang kedua ini, dan sampai bertemu pada halaqah selanjutnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaramu Abdullah Rai di kota Al-Madinah.